اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh Sabtu yang pertama ini kita diizinkan Allah berada pada bulan suci Ramadan bersama orang-orang yang baik. Wa nasykurullaha tabaraka wa taala. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Wa nurahhibu bi akhina Syekh Abdul Rahman Syahin. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara kita yang sama-sama nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa makhtalafna fil buldan. Walaupun kita berbeda negara, dia datang dari Palestina, lakinnal alaqata baina Indonesia wa Falastin alaqatun tayyibah. Hubungan Indonesia dengan Palestina adalah hubungan yang sangat baik. Wa kana fi bidayati istiqlali Indonesia fi sanati 1945, pada tahun 1945 awal mufti fi hadhihi al-alami kulliha, mufti pertama yang memberikan support motivasi, ala wa huwa as-sayyid al-mufti Muhammad Amin al-Husaini, mufti Palestina. Mufti pertama di dunia ini yang memberikan support secara kenegaraan atas kemerdekaan Indonesia adalah mufti dari Palestina. Oleh sebab itu kedatangan beliau ini, asallahu ayyaja'ala hadzal liqa' liqa'an thayyiban mubarakan fih. Hafizahullah syaikhuna wa sahibuna Abdul Rahman Syahin, nafa'anallahu bi ghaziri 'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi wa mata'anallahu bi husni qira'atihi tawala hadhihi al-layali al-mubarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang, barakah, dan kita dapat pula menikmati bacaan beliau sehingga sampailah akhir Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Sayyiduna Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu. Inna hadha ash-shahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini sudah datang kepada kamu. Yang dimaksud dengan bulan ini, inilah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu-satunya yang disebut dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Satu-satunya disebut menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah datang kepada kamu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kronologis 1000 bulan ini ada banyak pendapat ulama. Pertama, ketika Nabi bercerita tentang Bani Israel, ada orang-orang yang dulu umurnya 80 tahun, siangnya berjihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, mati syahid selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin. Tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Mendengar cerita itu, maka sahabat Nabi pun menunduk. Ketika Nabi bercerita, dulu ada Bani Israel umurnya 80 tahun, siangnya berjihad, malamnya qiyamul lail. Mendengar cerita itu sahabat Nabi semuanya menunduk. Sahabat Nabi menunduk karena sedih. Sekarang banyak juga jamaah menunduk karena mengantuk. Lalu kemudian ketika begitu kata dia, kenapa mereka menunduk? Umur kita tak sampai. Akil baligh 10 tahun, meninggal 63 tahun. Umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Potong 10 tinggal 50. Yang 50 itu potong kerja 8 jam masuk kantor, bekerja aktivitas cari makan, maka semuanya menunduk sedih. Maka turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah kenapa dipilih angka 83 tahun itu pendapat pertama. Pendapat kedua, angka tertinggi dalam bahasa Arab itu 1000. Jadi sebetulnya makna 1000 di sana bukan angka nominal, tapi adalah angka tertinggi. Artinya kalau kamu bersungguh-sungguh wahai orang beriman beribadah di bulan ini, maka kau mendapatkan puncak daripada ibadah, yaitu tak terhitung, karena angka tertinggi adalah alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, jadi manapun penafsiran yang kita pakai, maka kita bersemangat. Alhamdulillah, saya tadi malam melihat masjid ini penuh sampai berdesakan ke belakang. Loh, Ustaz kok tahu? Ustaz kan tadi malam di Masjid Ibadur Rahman, nengok fotonya di Facebook. Penuh gambar, semuanya merindukan. Mana itu imam dari Palestina mau mendengarkan bacaan Al-Quran satu malam satu juz. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan semoga Allah berikan kita istiqamah, bukan hanya sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena banyak beberapa pengurus di awal-awal Ramadan itu pergi ke tempat penyewaan tenda. Pak, kami mau sewa tenda untuk masjid kami. Berapa malam? 10 malam. Loh, Ramadan kan 30 malam. Enggak, kami pasang 10 malam aja. Karena itu aja yang ramai. Kan tetapi Masjid An-Nur kita tak perlu tenda karena luas. Maka nikmat yang besar adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak terhalang oleh apapun. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan ini, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan semua kebaikan. Apa yang dimaksud khaira di situ? Kata Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiahnya, penjelasannya terhadap Sunan Ibn Majah, kata dia ada tiga di situ. Pertama, lutfullah. Yang kedua, taufiquhu. Yang ketiga, ta'atuhu. Ada tiga yang diperoleh orang beriman kebaikan di dalam Ramadan. Pertama, lutfullah. Hatinya lembut. Makanya sejak kemarin hati ini lembut. Matahari tenggelam terakhir di bulan Sya'ban, 29 Sya'ban, hari Jumat petang, maka hati banyak yang melelehkan air mata. Inilah bulan yang selama ini kami mintakan kepada Allah berbulan-bulan, dan sekarang dia sudah datang. Setelah hati tadi lembut, lutfullah, maka yang kedua, taufiquhu. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Bersatu antara keinginan hamba dengan keinginan Allah. Makanya selalu kita katakan, semoga kita selalu mendapatkan taufiq. Taufiq. Kita maunya pagi ini tidur, santai, istirahat. Tapi Allah mau kita ke masjid. Maka subuh ini semuanya mendapatkan dua ini. Hatinya lembut dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia kalahkan. Maunya jam 3 tadi malam tidur lelap, tapi semuanya bangun. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu barakah. Siapa yang tak dapat kelembutan hati di bulan ini, tak dapat taufik, buah dari taufik ketika bersatu keinginan kita dengan keinginan Allah, maka muncullah taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini sudah sepasang sepaket. Kenapa orang tak taat? Karena tak dapat taufik. Kenapa dia tak dapat taufik? Lain kata Allah, lain kata dia. Lain keinginan Allah, lain keinginan dia. Karena hati keras. Lutfullah, kelembutan dari Allah. Taufiquhu, sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah. Maunya tadi malam nonton TV, maunya tadi malam shopping, maunya pergi jalan-jalan. Tapi Allah ingin engkau hidupkan malam-malammu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang tegak di waktu malam mengisi Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Oleh sebab itu, maka tiga-tiga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha. Siapa yang tidak mendapatkan ini di bulan ini, maka di 11 bulan pun dia tak akan dapatkan apa-apa. Mudah saja. Tapi ini standar yang tiga ini kita pakai untuk diri kita. Jangan kita ukurkan hadis yang kita kaji subuh ini untuk mengukur orang lain. Nampak kawan tak berjamaah ke masjid. Kalau di bulan Ramadan dia tak berjamaah, apalagi di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan dia tidak menahan dirinya, apalagi di bulan lain. Maka di bulan inilah kelembutan hati. Di bulan ini menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Di bulan inilah diisi dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan. Wala yuhramu khairuha, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidak ada yang tak mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan illa mahrum. Apa makna mahrum? La hadza lahu minas sa'adati. Orang yang tak mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Mahrum. Makanya kita selalu minta jangan sampai kami ini minal mahrumin. Marhumin, orang yang dapat rahmat. Mahrumin, orang yang tak dapat kebahagiaan. Siapa itu orang bahagia? Orang kaya. Siapa itu orang bahagia? Orang yang mewah hidupnya. Siapa itu bahagia? Orang yang tinggi jabatannya. Bukan. Siapa itu orang bahagia? Orang yang di bulan Ramadan lembut hatinya, bisa dikalahkannya hawa nafsunya, dan dia mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu dalam diri kita subuh ini, jaga, pertahankan, pupuk, siram, maka dia akan tumbuh. Tapi jangan lupa, dalam proses ini akan ada ulat yang memakan akarnya, akan ada hama wereng memakan daunnya, akan ada yang merusak buahnya. Maka mesti dijaga. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah taat kepada Allah kecuali menjaganya dengan mukhlishin, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mengisi Ramadan dengan ketaatan-ketaatan, lawan daripada taat maksiat. Kita tak ada pilihan lain. Salat taat, zikir taat, baca Quran taat, iktikaf taat. Lalai maksiat. Sikit saja kita keluar dari taat maksiat, tak bisa kita berada di abu-abu. Saya memang tak taat Pak Ustaz, tapi maksiat pun tidak, tak bisa. Maka siapa saja yang tak taat, maka dia sudah keluar dari koridor ketaatan, dia sudah masuk dalam kemaksiatan. Lalu dalam hal taat ini siapa contoh suri tauladan kita? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setelah Rasulullah siapa yang kita contoh? alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Lalu kemudian kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama ini, itulah yang disebut dengan salafus salih. Salaf, tiga abad pertama. Abad 4, 5, 6, 7 ke bawah, khalaf. Salaf, tiga abad pertama. 4, 5, 6 ke kita sekarang, disebut dengan khalaf. Maka kita lihat bagaimana salafus salih, orang-orang terdahulu yang salih-salih mengisi bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Makamnya di Baqi, dan dia adalah gurunya Imam Syafi'i. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia stop kajian hadis. Imam Malik bin Anas guru hadis. Imam Syafi'i belajar hadis kitab Muwatta' dari Malik bin Anas. Dia kalau sudah mengajarkan hadis, dia pakai bajunya yang paling bagus. Dia duduk dengan duduk penghormatan orang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengajarkan halaqah. Halaqah murid berkeliling, dia mengajar hadis. Suatu hari selesai mengajarkan hadis, dia pun pingsan. Setelah pingsan ditanya orang, kenapa engkau pingsan selesai mengajar tadi? Waktu aku sedang mengajar itu disengat kalajengking kakinya. Ada kalajengking tiba-tiba datang menyengat kakinya dan dia tahankan. Kenapa engkau tidak berhenti kajian kalau memang sudah kena binatang berbisa? Aku malu menghentikan kajianku hanya karena disengat binatang berbisa. Yang kusampaikan ini adalah kalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah penghormatan dia. Malu dia menghentikan kajiannya hanya karena disengat binatang berbisa. Sekarang orang menghentikan kajian bukan karena binatang berbisa. Masuk miss call aja sudah berhenti ngaji. Imam Malik bin Anas. Tapi di bulan Ramadan dia mohon maaf, stop kajian hadis, berhenti. Kenapa? Karena dia mau fokus membaca Al-Quran. Imam Malik tuh hafal Quran, tapi di bulan Ramadan qara'a minal mushaf. Dia buka mushaf, dia tengok. Dia ingin memperbaiki, mengulang bacaannya dan khatam berkali-kali. Oleh sebab itu, oh kalau begitu Sabtu subuh ini kita berhenti aja lah. Enggak. Kita tetap kajian hadis, tapi tetap membaca Al-Quran. Selesai kajian ini kita tetap salat sunat isyraq, lalu kemudian buka tanya jawab. Habis itu bapak ibu waktu kosong luang, tetap baca Al-Quran. Ada namanya Qatadah dari kalangan tabi'in salafus salih. Qatadah kana yukhtimul Qur'ana fi kulli thalasin, dalam setiap tiga hari dia khatamkan sekali Al-Quran. Tiga hari khatam sekali di bulan Ramadan. Tiga hari khatam sekali, berarti satu hari 10 juz. Satu hari tiga. Ada yang lebih hebat daripada itu? Ada. Siapa dia? Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bardizbah Al-Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari sahibus sahih yang menulis kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Wa kana al-Imam al-Bukhari yukhtimu al-Qur'ana, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu Ramadan itu 30 kali khatam. Berarti satu hari sekali khatam, satu hari satu kali khatam. Kalau Qatadah tadi 3 hari satu hari 10 juz. Lebih tinggi lagi Al-Bukhari, satu hari sekali khatam. Yang lebih tinggi lagi daripada itu, wa kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali khatam. Jadi yang mengaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, ini tunjukkanlah, buktikanlah. 60 kali khatam. Yang hadir malam ini salat tarawih mendengarkan bacaan Syekh Abdurrahman Syahin. Alhamdulillah. Dengarkan macam mana dia membaca Al-Fatihah. Macam mana makharijul hurufnya tadi. Datang kemari bukan sekedar salat. Yang selama ini jadi pengurus masjid, jadi imam. Macam mana dia membaca Fatihah? Macam mana cara dia makharijul huruf? Mungkin selama ini kalau Ustaz Somad yang baca Fatihah, Ustaz Somad itu sama, lidahnya sama awak, makan belacan juga. Ini dari Palestina, langsung orang Arab. Dengarkan, datang, duduk, tolong dulu Syekh, dengarkan bacaan kami. Udah betul tak Fatihah kami ini? Banyak orang merasa bacaannya betul, tapi kita didengarkan orang yang betul, menjadi orang alim di tengah orang jahil. Na'udzubillah. Lebih baik kita menjadi jahil, al-jahilu bainal ulama, jahil di tengah orang alim lebih baik daripada alim di tengah orang jahil. Kita yang selama ini sudah diimamkan orang, dituakan orang, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, ternyata bacaan kita masih kacau balau. Di bulan Ramadan ini kita perbaiki, ulang balik, khatamkan Al-Quran. Apa kata sahabat para ulama? Kami lewat di depan rumah Anas bin Malik, kami lewat di depan rumah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, kami lewat di depan rumah Yahya ibn Ma'in, kami lewat di depan rumah Ahmad bin Hanbal. Di tengah malam kami dengar di dalam itu kadawin na'li, seperti suara tawon di rumahnya itu. Sampai azan subuh berkumandang. Apa suara tawon itu? Suara dari mana? Mereka membaca Al-Quran. Sekarang kita lewat di depan rumah-rumah sebagian orang, saya tak katakan semua. Begitu kita lewat jam 2, jam 3 malam, suara hiruk pikuk gol Manchester United. Ainani, dua mata, la yamassuhuma an-nar, yang tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang menjaga Masjidil Aqsa di Palestina, mata yang berjaga karena menghadapi Syiah Nusairiyah di Suriah, mata yang senantiasa berjaga menjaga Masjid Baitul Maqdis, rumah Allah. Itulah yang dapat menolong. Adapun mata yang selama ini lalai, maka di bulan Ramadan ini kita bangun. Malam-malam lain mungkin susah bangun, tapi di bulan Ramadan ini pasti bangun. Kenapa? Karena akan makan sahur. Maka sesungguhnya ini tak lain tak bukan adalah untuk membiasakan diri kita. Pepatah Melayu mengatakan, Allah bisa karena biasa. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang di waktu mudanya terbiasa melakukan sesuatu, syabba alaih, maka sampai beruban pun dia akan terus melakukan itu. Waktu mudanya sibuk di FSRMM, sibuk di IRMA, sibuk di Podamara, pengajian, tahajud, qiyamul lail. Mohon maaf Ustaz, Ramadan ini kami tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana, tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana, tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana. Karena Ramadan ini kami fokus ingin mendengar khatam Quran 30 juz. Kami ingin dicatat oleh malaikat. Telinga kami ini mendengar bacaan Quran 30 juz dari satu mulut hamba Allah yang hafal Quran. Tak masalah, tak apa-apa. Sebagian mau ikut, tolong Ustaz kirimkan jadwal Ustaz, kami mau ikut, tak masalah. Boleh kami ikut malam ni Ustaz? Silakan. Di mana? Masjid Jami' Pasir Pengarayan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kenikmatan itu banyak orang yang tak tahu. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Qur'an itu nikmat. Tak ada yang tahu dan paham kecuali orang yang pernah merasakannya. Bagi orang yang belum merasakan nikmatnya mendengarkan satu juz bacaan Quran, dia terheran-heran. Itu An-Nur ngapain pakai imam naturalisasi dari Palestina? Macam tak ada pemain lokal aja, kata dia. Dia tak paham bola. Bagi orang yang tak paham bola, tak ada bedanya Ronaldinho sama pemain lokal. Itu kan apalah main bola nih? Dikejar, sudah dapat, kasih ke orang lain. Dia tak ngerti seninya. Tapi bagi orang dia tahu ini pemain ini begini. Begitu juga dengan merasakan nikmat bacaan ini. Dulu ketika imam-imam Palestina, Suriah, ketika dibawa pertama kali di Pekanbaru, apa kata komentar orang? Ustaz, nanti kalau dibawa imam ini, ada tak jamaahnya? Ternyata Masjid Raya Senapelan, dulu saya menyebut Masjid Raya Pasar Bawah, marah Pak Herman, tak boleh sebut Raya Pasar Bawah. Masjid Raya Senapelan, masjid tertua di Pekanbaru, dibangun oleh Sultan Siak Sultan Abdul Jalil, disambung dilanjutkan oleh putranya, kebanggaan kita, ikon orang Melayu Riau. Dan bukan sekedar bangunannya saja, bukan sekedar historis sejarahnya, tapi kita juga bangga untuk bercerita di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Senapelan, satu malam satu juz, dan Masjid An-Nur juga. Orang-orang yang meragukan ada tak jamaahnya, ternyata dari malam pertama sampai malam terakhir tak berkurang, malah semakin bertambah melimpah ruah. Apa ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah merasakan manisnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa yang mengajarkan kita dengar bacaan Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, tolong kau baca dulu Quran. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin aku bisa baca Quran? Quran ini kan diturunkan kepada engkau. Masa aku yang baca? Kata Nabi, aku ingin mendengar Quran dari mulut orang lain. Ternyata lain kalau kita membaca, lain kita mendengar. Kita mendengar saat salat tarawih, menikmati bacaan. Maka Abdullah bin Mas'ud diminta Nabi, baca, aku ingin dengar bagaimana kau baca Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca. Nabi Muhammad menikmati mendengar bacaan itu, sampailah pada ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حَسْبُكَ. Stop. Cukuplah sampai di situ wahai Abdullah ibn Mas'ud. فَإِذَا عَيْنَهُ تَزْرِفَانِ. Meleleh air mata Nabi SAW. Cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ayat itu bercerita nanti sampai masanya nabi-nabi akan datang membawa umatnya masing-masing. Wa ila Samud akhahum Shaliha, wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, wa ila Adin akhahum Huda. Ada kaum Ad dengan Nabi Hud, ada kaum Midian dengan Nabi Saleh. Nabi-nabi datang, Nabi Musa dengan Bani Israel datang semuanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi semua nabi dan rasul. Membayangkan hari besar berbangkit di hadapan Allah, saat itu meleleh air mata Nabi. Cukup wahai Abdullah ibn Mas'ud. Begitu juga meleleh mata air mata jamaah di Masjid An-Nur mendengarkan bacaan Quran ketika cerita tentang ayat-ayat azab. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Rabbana abusarna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Meleleh air mata jamaah mendengar. Air mata yang karena takut kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Siapa yang tak berdosa? Kita ini penuh dengan dosa. Al-insan makanul khata' wal nisyan. Tapi ketika kita sedih, haru, itulah yang menolong di hadapan Allah. Kau tadi kenapa menangis? Sedih betul ayat yang dibaca Syekh Abdul Rahman Syahid? Tidak, panjang betul ayatnya. Untuk tahap-tahap pertama, tak apa-apa. Semuanya berawal dari berat. Kita dulu waktu sholat-sholat sunat pertama kali disuruh ayah, disuruh emak, berat. Waktu puasa pertama kali dulu waktu kecil, berat. Saya dulu waktu latihan puasa pertama-pertama, asal sudah jam 3, jam 4, hilanglah saya, dicari mak saya, mana? Rupanya di bawah tempat tidur. menempelkan perut ke lantai, mana lapar sih. Berawal semua dari berat, tapi begitu sudah merasakan manisnya, nikmat luar biasa. Itu tak akan dirasakan oleh orang-orang yang belum pernah merasakannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka kita biasakan anak-anak kita, bawa dia ke masjid ini, datang. Mungkin awal-awalnya dia menggaru kepala, aduh lama betul ini mah. Tapi nanti setelah kita mati menghadap Allah, mereka pula yang akan membawa cucu-cucu kita. Saat itu kita sudah menjadi almarhum almarhumah, tapi pahalanya mengalir. Ibu memang bukan penceramah, bapak tak pernah ceramah kepada anak-anak. Marilah kita sholat tarawih satu juz, tak pernah. Tapi dia membawa saja, dibawanya saja anak cucunya itu. Itu lebih hebat daripada ceramah. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Perbuatan, action lebih sampai ke hati, sumsum, tulang, jantung daripada ucapan yang menjadi asap yang dihembus angin. Oleh sebab itu maka ketika mereka dibawa, malam pertama berat, malam kedua agak ringan, malam ketiga ringan, malam keempat mulai merasakan manisnya, malam keempat kelima nikmatnya. Maka begitu nanti sudah selesai sholat tarawih, dia sudah merasa, saya Pak Ustadz kalau imam itu baca Al-Hakumut Takasur macam tak sholat aja saya rasa. Kata jamaah, agak sombong cakap bapak ini sikit. Saya kalau sholat-sholat tarawih pakai Al-Hakumut Takasur, Kulhu, macam sholat tahiyatul masjid aja saya rasa Pak Ustadz. Yang namanya tarawih itu ya ini satu jam, masya Allah. Bagi yang sudah terbiasa satu malam satu juz, tapi yang terbiasa kul huwallah dibawa satu juz, tobat dia, aku tobatlah di An-Nur tu. Wal awwalu wal akhiru, itulah malam pertama dan terakhir. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan ni bulan pelatihan. Begitu salafus saleh. Lalu kemudian apa lagi tradisi salafus saleh dalam mengisi bulan ini? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Al-jud wal karam, paling dermawan. Dan dermawannya itu ajwadu minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin sepoi-sepoi yang bertiup tak berhenti. Kalau kita duduk di tepi sungai, ada pokok-pokok bambu, enak sekali bertiup angin tak berhenti. Kata orang Jawa, angin bertiup sepoi-sepoi itu isis namanya. Orang Jawa paham itu. Makanya waktu heboh-heboh isis di Jawa santai aja. Bapak enggak takut isis? Oh, isis kok takut, kata dia. Kan angin sepoi-sepoi ya Pak Ustaz. Seperti angin yang tak berhenti bertiup, begitulah kebaikan mereka. Tak pernah berhenti. Bagaimana sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wa kana Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab la yuftiru illa ma'al yatama wal masakin. Abdullah bin Umar tak pernah berbuka puasa sendirian. Setiap dia buka puasa, pasti dia berbuka bersama anak yatim dan fakir miskin. Nih, kalau kita mengaku mengikut salafus saleh, nanti sore buka pertama, saya buka mesti dengan fakir miskin. Oh, tak bisa lah Pak Ustaz, fakir miskin rumahnya di sana, rumah saya di sini. Seelok-eloknya makan bersama dengan mereka, itu paling bagus. Tengok bagaimana mereka menyuap nasi, bagaimana mereka makan. Tapi kalaupun tak sanggup, okelah kasih dia duit. Dan saya kalau sudah Ramadan ini ingat bagaimana orang Mesir. Orang Mesir itu bersedekah tak formal-formal betul. Jumpa kita di jalan, dia panggil, Indonesia, Ta'al, anak Indonesia ya? Ya sini, dikasihnya duit 100 pon. Mata uang Mesir pon, nih 100 pon, pergi kalian nanti ajak kawan-kawan buka ya. Kalau cerita orang Saudi Arabia dermawan biasa, tak ada yang luar biasa. Saudi Arabia kalau dermawan biasa, karena dia kaya raya. Kalau sampai tak dermawan parah, betul. Tapi orang Mesir susah, bukan kaya. Lebih susah dari kita. tapi semangat dermawan luar biasa. Setiap masjid, sekecil-kecil masjid, pasti buat tenda. Ada tenda di depan, ditulis Ma'idatur Rahman, Ma'idah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Allah. Apa maknanya? Tak tahu makanan datang dari mana. Meja panjang, kursi-kursi, makanan. Masa saya kuliah di Mesir, mahasiswa Indonesia 2400 orang. Kalau sudah jam 4 sore, kosong asrama, kosong rumah. Pindah ke kemah semua. Ayam. Ayam, orang Mesir itu motong ayam itu sekali aja. Seperempat. Mau duduk di ujung, mau duduk di tengah, mau duduk di ujung, sama semua. Tak ada rebut-rebutan. Bukan macam tempat kita motong ayam. Kadang kita mau menyuap tu pun ragu, ini kok ayam apa katak lain bentuk. Oleh sebab itu maka kalau sudah cerita bulan Ramadan, tak ada yang paling ingat. Memang saya pernah dua Ramadan di Maroko. Pernah dua kali Ramadan, 2005-2006. Tapi Mesir luar biasa, melimpah ruah. Masalah jud wal karam, saha kedermawanan. Dalam kesederhanaan ada kedermawanan. Kalau ada orang kaya mengasihi karena berlebih, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi ketika ada orang mampu berbagi di saat dia kekurangan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mampu dia berbagi padahal dia sendiri pun dalam kekurangan. Ini luar biasa. Jumpa di bis, dipanggilnya anak Indonesia. Indonesia, ta'al. Dia kasih ini duit 100 pon, pergi kalian buka. Kenapa yang dia kasih anak Indonesia? Dia tahu krisis moneter susah. Anak Brunei tak akan dia kasih. Dia tengok, mana jumpa dia anak Brunei di bis. Ada anak Brunei di bis, semuanya naik taksi. Beasiswanya $500 sebulan dari Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ustaz Somad berapa dapat? Seperak haram dapat. 4 tahun saya kuliah di Mesir, tak ada dapat beasiswa. Lalu makan dari mana? Al-Azhar ngasih. Asrama Al-Azhar, uang saku Al-Azhar, uang buku Al-Azhar, sampai tiket pulang Al-Azhar. Dapat ijazah LC, lagi cemas, tak ada tiket balik. Saya bawa ijazah LC itu ke kantor Al-Azhar, saya tanya, ini tiketnya sampai mana? Saya takut tiketnya Kairo, Jakarta, nanti Jakarta Pekanbaru naik apa? Biar supaya dari awal-awal bisa dihubungi orang tua. Kata dia, tiket ini sampai ke rumah. Sampai mana? Saya bilang, ada tak airport di belakang rumah kamu itu? Kalau ada kami antar sampai ke sana. Begitulah semangat sedekah. Al-Azhar bukan dari APBN. Al-Azhar bisa mengirim da'i ulama 74 negara yang belajar di Al-Azhar itu. Bukan dari APBN Mesir. Dari mana? Wakaf. Wakaf Al-Azhar. Tapi wakafnya wakaf produktif. Al-Azhar itu wakafnya dalam bentuk tanah. Di atas tanah dibangun ruko. Ruko disewa tiap tahun. Hasilnya itulah untuk biaya pengiriman da'i Al-Azhar luar biasa. Ini subuh ini ada bersama kita anak kita yang sekolah sekarang di sekolah tinggi ilmu bahasa Arab di Ar-Royah. Hayya Ar-Royan di Sukabumi. Datang dari Kepulauan Meranti. Sedang libur datang kemari. Sudah pandai bahasa Arab. Karena sekolah tinggi bahasa Arab di Sukabumi. Dari Meranti, mohon maaf bukan mau membukakan aib, orang tua masih animisme. Dari suku Akit. Ini termasuk keseriusan da'i-da'i kita. Oleh sebab itu maka ada yang fokus di suku Akit, Ustadz Fauzi dengan saudara-saudara kita. Tapi anak-anak adik-adik kita dari Winsuska mengajar. Kemarin kami, saya baca di grup WhatsApp, kami sekarang sedang puasa di Lemang. Lemang nun jauh di sana. Dari sini 5 jam naik mobil sampai ke Bali, Balilas. Dari Balilas ke Lemang lebih kurang sejam lagi masuk ke dalam. Jalan Tanah Merah, jembatan kayu, mereka sedang di dalam sekarang. Sebagiannya di kampung suku Talang Mama. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Bapak ibu yang mau memberikan sedekah untuk dakwah di suku Talang Mama, jalurnya ke Pak Mahmud, koordinator lapangan. Nih, bagi yang mau ke suku Akid di Sokop, di Meranti, ini ke Ustadz Fauzi jalurnya ini. Ini semuanya dikoordinir di Masjid An-Nur. Ada yang untuk mu'alaf, mu'alaf center. Inilah yang bingung saya ini Pak Ustadz. Mau ke mu'alaf atau ke Palestina atau ke suku Akid atau ke suku Talang. Terus mana yang Bapak kasih? Satu pun tak saya kasih. Pilihlah. Jangan gara-gara bingung mau pakai baju apa lalu tak berbaju. Pilih salah satu. Saya bisa semua-semuanya saya kasih. Ini untuk Palestina, ini untuk suku Akid, ini untuk suku Talang, ini untuk Mu'alaf Center. Bagus, dipresentasikan. Sedekah paling afdal, sedekah di bulan ini. Dan ada seorang tabi'in, murid daripada Abdullah, murid daripada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, ya Anas bin Malik, yaitu bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri lain cara dia bersedekah. Yukhdimu ikhwanah. Dia kalau bersedekah di bulan Ramadan, dia tak sekedar kasih makanan, tapi dia yang menuangkannya ke gelas. Dia yang memasukkannya ke piring. Nah, jadi nanti kalau nampak Bapak Ibu saya diundang buka bersama, tiba-tiba ada jamaah yang meletakkan ke piring, menuangkan. Itu adalah tradisi salaf. Jadi kalau ditanya siapa itu salaf? Salaf adalah orang yang wajahnya penuh dengan senyuman. Salaf adalah orang yang suka mengajak buka bersama. Salaf adalah yang mengambilkan, menuangkan minuman dan makanan. Itulah salaf. Salaf bukan yang ketemu kita mukanya macam jeruk dipijak gajah. Ngaku salaf. Salaf kudis gatal-gatal ya lah. Itu akhlak salaf. Salafus soleh itu begitu. Ajak orang buka bersama, tuangkan minumannya, kasih makanannya, ikram memuliakan orang. Itu akhlak salaf. Siapa yang berakhlak dengan akhlak ini, layak dia disebut dengan salaf. Bukan dia menyebut diri salaf, orang lain menyebut dia. Akhlakmu adalah akhlak salaf. Bukan mengaku-ngaku diri salaf. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu salafus salih di bulan ini. Tak bisa berbuka kalau tidak bersama fakir miskin. Ada orang buka di rumahnya dengan anaknya, dengan istrinya. Selesai berbuka dia sholat di masjid. Habis sholat maghrib dia pulang lagi. Tapi ternyata diam-diam dia store pakai rekening bank. Ada pula yang dia bawa nasi kotak. Sengaja dia datang ke panti asuhan itu. Jam-jam 5 sore pergi ke panti asuhan tempat Pak Yazid di belakang Koki Sunda. Kenapa itu terus yang Ustadz sebut? Itu yang kenal saya. Yang lain kenal juga panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan di daerah Rumbai. Pergi datang ke sana. Pak, berapa anak-anak di panti asuhan ini? Ada 200, Pak. Saya mau kasih mereka buka bersama. Semuanya? Enggak, 10 aja. Ini saya bawakan 10 nasi kotak. Bapak 10, bapak 10, ibu 10, udah 30. Jangan pula dibawa 10 kotak, yang datang 20. Untuk kita aja tak cukup. Inilah yang menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa sudah menyentuh hati, ringanlah tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Renungkan nanti petang. Ingat-ingat pantun saya ini. Kalau puasa menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Kalau puasa menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau gitu kami tengoklah Ustaz sore nanti, membumbung apa tidak. Datanglah ke Pasir Pengarayan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, buah daripada puasa adalah sahak, berbagi kepada orang lain, kedermawan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau lagi masih memikirkan saya, diri saya, maka kau tak beriman. Pemimpin adil, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi setelah itu beberapa tahun, muncul pemimpin adil, Umar bin Abdul Aziz. Dapat berita dia bahwa anaknya beli cincin harganya 1000 dinar, 1000 dirham. 1000 dirham, mahal sekali. Maka dipanggilnya anaknya yang beli cincin 1000 dirham. Tal, sini. Saya dapat kabar katanya engkau beli cincin 1000 dirham. Iya ayah, jual cincinmu sekarang juga, kau tebus, kasih makan 1000 fakir miskin. Marah dia mendengar anaknya mempunyai cincin harganya 1000 dirham, disuruhnya jual, uangnya kau kasih makan 1000 fakir miskin. Bih, jual. Lalu kemudian kau dapat, kasih fakir miskin. Washtari qataman bidirhamin. Kalau kau ingin juga punya cincin, maka belilah cincin yang harganya 1 dirham. Karena mau tak mau memang ada keinginan, maksudnya suka berhias, ada yang pakai jam, ada yang pakai cincin. Kau belilah yang harga 1 dirham. Jadi kalau ada yang curiga, jangan-jangan Ustaz Somad ini mahal cincinnya. Enggak, 1 dirham. Boleh pakai posat, ya tak apa-apa. Perak, ini dipakai emas putih yang harganya sampai 10 juta, batunya 20, sebelah kiri 30, sebelah kanan 40, berjalan begini aja. Di mana Masjid An-Nur itu Pak? Sana. Ini jual. Ini mengaji ini tak tanggung-tanggung. Yang punya cincin mahal, balik dari sini, jual. Nanti kasihkan ke fakir miskin untuk biaya beasiswa. Ingin juga punya cincin, beli cincin perak yang biasa-biasa saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu salaf, begitu akhlak mereka dulu, lebih mengedepankan. Ternyata cincin yang 30 juta tak dibawa mati, cincin yang dijual 1000 dirham itulah yang dibawa mati. Yang 1 dirham akan tinggal. Sayang kepada anak, itu yang diajarkan Abdullah, yang diajarkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ilmu ini mesti diamalkan, baru kita merasakan manisnya. Kalau hanya sekedar mengaji saja, maka hanya sekedar penikmat pengajian, habis itu selesai, jiwa itu kering. Cerita tentang sedekah, langsung sedekah. Cerita tentang khatam Quran, langsung target baca Quran. Cerita tentang mengisi Ramadan, tak boleh ada kosong, melompong, hampa, tak boleh. Sedetik pun mesti berisi semuanya. Yang bisa solat-solat sunat, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu solat sunat. Satu solat sunat, pernah, bukan tiap malam, pernah. Kalau satu solat sunat berarti 15 juz satu rakaat. Buka biografi Utsman bin Affan dalam kitab-kitab referensi sahabat. Kalau mau mencari cerita sahabat Nabi ini di mana Pak Ustaz? Kita tiga kitab. Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, dengan Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, kemudian dengan Ma'rifatus Sahabah. Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, dan kitab-kitab tentang masalah sahabat Nabi. Ada kitab yang umum seperti Al-Kamal, nah, itu tak hanya sahabat Nabi. Semua biografi ulama dalam kitab 6 kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semua periwayat yang ada dalam 6 kitab ini disusun ulama dalam kitab besar Tahzibul Kamal. Oh, Kamal, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Susah kami baca, betul-betul pautan. Datang ulama, diperkecilnya menjadi Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ini pun terlalu tebal, diperkecil lagi menjadi Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib pun terlalu tebal, diperkecilnya menjadi Takribut Tahzib. Dua jilid Takribut Tahzib tak bisa tawar lagi. Itu sudah penawaran terakhir dah. dari al-kamal fi asma'ir rijal, tahzibul kamal, tahzibut tahzib, taqribut tahzib. Kenali mereka sehingga kita membandingkan diri kita dengan mereka yang tadi malam sudah merasa amalnya banyak karena sudah mendengarkan satu juz, terasa tak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan Utsman bin Affan, ketika dibandingkan dengan Qatadah, ketika dibandingkan dengan Al-Bukhari, ketika dibandingkan dengan sahabat Nabi. Membandingkannya dengan orang yang amalnya tinggi, jangan bandingkan dengan orang yang tak terawih. Kau kenapa cuma terawih 8 rakaat ayat pendek? Syukur aku terawih, kawanku tak sholat lagi. Itu tak betul, salah cara kita membandingkan. Kalau dalam masalah akhirat, unzur man huwa a'la minka, tengok siapa yang di atasmu, tengok yang khatam Qur'annya. Ustaz cerita khatam Qur'an sekian-sekian, itu kan orang Arab Pak Ustaz, bukan orang kita. Mana orang kita yang sanggup khatam Qur'an sekian kali? Ada juri musabaqah tilawatil Qur'an Provinsi Riau, saya ketemu tanggal 12 bulan 12 2012. Tanggal cantik 12 12 12. Dikenalkan saya, Ustaz Somad, kenalkan Kiai Fulan dari Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Selesai itu kata kawan saya, Mat, itu Kiai itu tadi pernah megang rekor satu hari 3 kali khatam Quran. Gayanya biasa aja. Iya, tak kan buat tertulis 3 kali itu. Biasa aja, santai. Tapi pernah dia itu 3 kali khatam Quran. Mana boleh khatam Quran sering-sering? Nabi kan membatasi, katanya tak boleh. Dijawab oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, jadi nanti bagi yang katanya sekali khatam, kata Nabi kan tak boleh khatam cepat-cepat, harus ada perenungan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang tak boleh itu kalau terus menerus cepat-cepat khatam, itu tak boleh. Tapi kalau untuk mengejar fadilah di bulan Ramadan, boleh banyak-banyak khatam. Tapi tajwid tetap perhatikan. Bagaimana mereka bisa khatam satu malam Pak Ustaz? Tak masuk akal tuh Pak Ustaz. Satu malam kan cuma 12 jam. Tak sampai kalau hitung setelah Isya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 9 jam. Bagaimana dia bisa khatam sekali khatam? Imam Syafi'i sekali khatam malam, sekali khatam siang. Bacaannya bacaan orang hafiz. Jangan pula bacaan Kiai Haji Muammar ZA. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu seminggu tapi belum tentu selesai. Macam-macam al-hafiz, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, betulkan bacaan. Nah, sekarang banyak juga yang khatam cepat-cepat tapi tak berbunyi sama sekali. Itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca anak, suami, istri, jadikan betul-betul ini sebagai syahrul Qur'an. TV, TV, TV, cukuplah sudah. Sudah berapa banyak waktu kita habis dibuat ini. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Habis utaran datang Mahabharata, habis Mahabharata datang abad kejayaan, habis abad kejayaan datang lagi entah apa-apa namanya. Hafal juga Pak Ustaz ini ternyata, kata jamaah. Oleh sebab itu kalau sampailah rusak Ramadan kita ini, jangan sampai rusak Ramadan. Amal, amal, amal, amal. Tapi jangan lupa, macam orang menabung di bank Century, tabung, tabung, tabung, tabung, tapi begitu cek saldo 50 ribu rupiah, tabungan saya mana? Gaji saya mana? Selalu saya transfer kemari, tabungannya bolong, hilang. Kenapa? Ghibah, cakap tak tentu arah. Sekarang ada orang mulutnya diam, tak bergerak, tapi tangannya. Hati-hati, rusak amal kita gara-gara ini. Man lam yada' qaulaz-zur, siapa yang tidak menghindari kata-kata dusta, bohong, tipu, wal 'amala bihi, siapa yang tidak menjauhi perbuatan sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Makan dia tahan, minum dia tahan, tapi cakap tak dia tahan. Tak ada gunanya. Makanya nanti kalau ada yang mengajak-ajak, bu kabarnya anak si Anu sudah begini begitu begini bu kono. Stop. Tak ingat tadi tausiah Ustaz Somad subuh di An-Nur. Tak ada guna pahala puasa kita. Nanti habis buka baru kita lanjutkan. Sebab itu mari kita jaga sebaik-baiknya. Jam 6 lewat 6 sudah terbit matahari, tambah 12, 6.18, pas 6.20 masuk waktu sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, sholat sunat isyraq 2 raka'at, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Mari kita salat sunat isyraq 2 rakaat, selesai itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.